Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Roja Bandung melalui gelombang 1476 AM di mana saja Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk membahas hal yang menjadi dasar bagi seluruh amal perbuatan kita, yaitu ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam kitabul ilmi, beliau menetapkan satu judul bab dalam kitabul ilmi dalam sahih Bukhari tersebut dengan judul Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Oleh karena itulah, maka karena seluruh aktivitas yang kita lakukan sehari-hari merupakan amalan, dan bagi seorang muslim seluruh amalan yang kita lakukan itu merupakan pelaksanaan dan perwujudan dari agama kita, maka wajiblah seluruh amalan tersebut kita landasi dengan ilmu. Sebab amalan apapun yang dilandasi dengan kebodohan atau ketidaktahuan memungkinkan amalan tersebut dilaksanakan secara salah, secara keliru, yang tak mustahil berakibat ditolaknya amalan tersebut, bahkan lebih jauh lagi terjerumusnya kita ke dalam kebinahan yang dilarang oleh syariat Islam yang kita cintai ini. Berdasarkan hal itulah, maka setiap Selasa pagi ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah ilmu. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah banyak memuji orang-orang yang berilmu. Di antaranya surah Fatir 28 menyatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Disebutkan bahwa perasaan khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah, hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Karena di dalam ayat ini Allah menggunakan lafaz innama. Dalam bahasa Arab disebut adatul hasr. Adatul hasr maknanya alat atau kata yang mengkhususkan. Khusus orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Selain yang berilmu, dia tidak memiliki rasa takut. Kenapa hanya dikhususkan para ulama atau orang-orang yang berilmu? Li'annahum a'rafun nasi billah. Karena para ulama itu manusia yang paling mengenal Allah, paling tahu tentang Allah. Wa kullama kana al-'abdu bi rabbihi a'raf kana lahu arja wa minhu akhwaf. Setiap kali seorang hamba lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih besar rasa rojaknya dan lebih besar juga rasa takutnya kepada Allah. Rojaknya besar, rojak itu harapan dia kepada Allah, harapan memperoleh ampunannya, memperoleh rahmatnya, memperoleh hidayahnya, memperoleh pahalanya dan seterusnya. Tapi rasa takutnya juga besar, takut akan azabnya, takut akan laknatnya, takut akan kemurkaannya dan yang sejenisnya. Jadi rasa takut tersebut berbanding lurus dengan ilmu dia tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang syariat-syariatnya. Oleh karena itulah Allah menghususkan orang-orang yang takut kepada dia hanyalah orang-orang yang berilmu, berdasarkan ayat innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Dari rasa takutnya yang besar kepada Allah tersebut, juga harapannya yang besar kepada Allah, juga mahabbahnya yang besar kepada Allah, sebesar dan semendalam ilmu dia tentang Allah, lahirlah amalan-amalan yang berkualitas, lahirlah akhlak-akhlak yang mulia, lahirlah sikap tawadhu, sikap wara, sikap-sikap terpuji lainnya dari dirinya. Akibatnya derajat kemuliaan dia diangkat oleh Allah dunia akhirat, baik dalam pandangan Allah sebagai khaliq atau juga dalam pandangan manusia sebagai makhluk. Dan itu janji yang Allah berikan sebagaimana terungkap dalam salah satu ayat, yarfa'in lahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini nih. Maknanya kaum yang diangkat atau person pribadi yang diangkat kemuliaannya oleh Allah adalah orang yang memperlakukan kitab Al-Quran ini secara benar, yaitu dipelajari semendalam mungkin dengan cara memahami yang benar, diyakini kebenarannya, diamalkan dan didakwahkan. Akibatnya dia menjadi orang berilmu tentang kitabullah, beramal dan berkeyakinan kuat, dan menjadi para duat, menjadi para da'i yang menyuruh manusia untuk berpegang teguh kepada kitab ini. Orang semacam inilah yang kata Rasulullah SAW akan dimuliakan oleh Allah, akan diangkat. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan menghinakan kaum lain juga karena sikap mereka kepada kitab ini. Sikap yang cuek, sikap yang tidak peduli, sikap yang seolah-olah tidak membutuhkan kitab Al-Quran ini dalam kehidupannya. Akhirnya dia bersikap masa bodoh, tidak membacanya, tidak mempelajarinya, tidak memahaminya, apalagi mengamalkannya dan memperjuangkannya. Maka pola hidupnya, pola hidup yang jauh dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Akibatnya dia bodoh tentang Quran dan Sunnah, tentang Islam, tentang kitab ini. Kalau bodoh dan tidak faham, otomatis dia tidak mengamalkan isinya. Bagaimana mungkin dia bisa mengamalkan sesuatu yang tidak dia ketahui? Akibatnya keyakinannya juga banyak bertolak belakang dengan isi kitab ini. Maka orang seperti inilah orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka kita ketahui ilmu merupakan penyebab teraihnya ridha Allah, penyebab teraihnya kehidupan yang baik dunia akhirat, baik di alam kehidupan yang kita alami sekarang maupun di alam barzakh, alam kubur setelah kita meninggal dan masuk ke alam kubur, ataupun di akhirat nanti. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu merupakan penyebab teraihnya kebersihan hati, kesucian jiwa, teraihnya kebahagiaan dunia dan keabadian di akhirat yang tidak akan pernah lekang kebahagiaan yang abadi tersebut selama-lamanya di akhirat kelak. Oleh karena ilmu itu begitu dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan manusia dunia dan akhirat nanti, maka para ulama zaman dahulu rela mengorbankan apapun demi ilmu. Rela mengorbankan waktunya yang panjang sekedar hanya untuk mencari satu hadis saja. Rela menghabiskan seluruh perbekalan untuk dijadikan bekal dalam memperoleh hanya satu hadis saja. Rela juga mengadakan perjalanan yang sangat jauh sehingga keringatnya terperas, sehingga mengalami berbagai macam penderitaan, kelelahan, kehujanan, kepanasan, kelaparan, kehausan, kedinginan, dan berbagai macam penderitaan lainnya hanya untuk memperoleh ilmu. Salah seorang ulama umpamanya namanya Syu'bah rahimahullah, dia mengadakan perjalanan satu bulan penuh hanya untuk mencari satu hadis yang pernah menurut isu atau berita sepintas ada satu hadis yang dimiliki oleh seseorang, tapi dia belum mengetahui dan belum mendengar hadis itu, dan orang itu berada di negeri yang jauh. Untuk mendatanginya dibutuhkan waktu satu bulan penuh. Tapi perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan tidak menjadi penghalang bagi dia hanya untuk meraih satu hadis ini saja. Lihat seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang sangat-sangat utama. Beliau menyatakan balaghani an rajulin min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsun sami'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu minhu. Telah sampai berita kepadaku bahwa ada seorang sahabat Nabi memiliki hadis yang dia dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi aku belum pernah mendengar hadis itu. Maka aku persiapkan untaku. Aku persiapkan seluruh perbekalanku. Lalu aku mendatanginya di Syam. Perjalanan yang aku butuhkan untuk menempuh negeri Syam tersebut selama satu bulan. Sampai di tempat yang dituju, ternyata sahabat yang aku tuju itu adalah Abdullah bin Unais Al-Ansari radhiyallahu an. Aku mengutus seseorang kepada Abdullah bin Unais mengabarkan bahwa Jabir datang minta izin bertemu. Lalu ditanya, apakah yang dimaksud Jabir di sini Jabir bin Abdullah? Dijawab, ya. Utusan itu menyampaikan kembali kepada Abdullah bin Unais Al-Ansari. Lalu Setelah itu dia datang keluar dari rumahnya, menghampiri Jabir, lalu dia memeluk Jabir, dan aku pun, kata Jabir, memeluknya. Lalu aku berkata, kata Jabir, hadithun balaghani annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil madhalim lam asma'hu fa khashitu an amuta aw tamuta qabla an asma'hu. Kata Jabir, ada satu hadis yang sampai beritanya kepadaku bahwa engkau mendengar hadis tersebut langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kedoliman. Tentang kedoliman ini belum pernah aku dengar. Aku khawatir aku mati atau engkau mati sebelum aku mendengar hadis ini langsung darimu. Coba lihat, Jabir bin Abdullah untuk mencari satu hadis ini saja sampai rela mengadakan perjalanan satu bulan penuh ke Syam, yang tentu saja memakan banyak-banyak-banyak pengorbanan dan penderitaan, tapi semua itu tidak menjadi penghalang. Kisah ini bisa kita dapatkan dalam Ar-Rihlah fi Talabil Hadith, susunan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Lihat juga ulama lain seperti Imam Abu Zur'ah, Muhammad bin Nasr, dan yang lain-lainnya. Mereka melintasi padang pasir yang tandus dengan berjalan kaki. Mereka lakukan semua itu sekedar untuk mencari ilmu. Jarak yang demikian jauh tidak menjadi penghalang bagi mereka. Panas yang menyengat, udara yang membakar, dan malam hari yang sangat-sangat-sangat dingin, serta seluruh penderitaan yang mereka alami secara panjang, itu tidak menghalangi mereka untuk meraih ilmu, karena kelezatan serta kepuasan ilmu bisa menghapus seluruh penderitaan yang pernah mereka alami di perjalanan ketika mencari ilmu. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kullu ma kana fil Qur'ani min madhin lil abdi fahuwa min thamratil ilm, wa kullu ma kana fihi min dhammin lil abdi fahuwa min thamratil jahl. Seluruh pujian yang terdapat dalam Al-Qur'an kepada seorang hamba, seluruh pujian yang ditujukan kepada seorang hamba yang terdapat di dalam Al-Quran, maka itu semuanya merupakan buah dari ilmu. Dan seluruh celaan bagi seorang hamba yang terdapat dalam Al-Quran, itu seluruhnya buah dari kebodohan. Taruhlah umpamanya, contoh dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11, Allah memuji orang-orang beriman dengan menyebutkan beberapa karakter yang dimiliki oleh orang-orang beriman beserta balasan yang Allah berikan kepada mereka. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Sungguh berbahagialah orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Terus dijelaskan karakter yang lain dari orang berilmu ini sampai akhirnya ayat ke-11, ulaika humul waritsun alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Merekalah orang-orang yang akan menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ayat ini bernada pujian kepada siapa? Kepada orang-orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya, yang berpaling dari hal yang sia-sia, yang menunaikan zakatnya, yang memelihara farajnya, dan seterusnya. Itu bernada pujian. Kenapa orang tersebut bisa demikian? Orang yang beriman tersebut bisa khusyuk di dalam sholatnya dan seterusnya. Ini dipastikan karena ilmu. Dia bisa khusyuk karena ilmu. Khusyuk itu bisa diraih dengan adanya penghayatan yang mendalam terhadap isi bacaan. Dan penghayatan baru bisa dilakukan kalau kita faham arti dari bacaan sholat yang kita baca dalam sholat. Dan untuk itu dibutuhkan ilmu. Orang bodoh mana mungkin bisa khusyuk di dalam sholatnya ketika mau menghayati makna bismillahirrahmanirrahim yang dia baca dalam sholat. Umpamanya karena bodohnya dia gak tahu apa makna bismillahirrahmanirrahim. Apa arti alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya seluruh doa yang dibaca dalam sholat. Gak tahu. Oleh karena gak tahu, gak bisa menghayati. Kalau tidak bisa menghayati, ngelamun dia dalam sholatnya. Oleh karena itulah, orang yang bodoh itu gak mungkin sholatnya khusyuk. Dari sinilah kita mengetahui kekhusyuan orang-orang beriman dalam sholatnya itu karena ilmu. Ini contoh pujian. Contoh umpamanya celaan. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun wa yamna'un al ma'un. Celaka orang-orang yang salat. Ini bernada celaan, ancaman malah. Kecelakaan akan diberikan wail. Wail itu lembah yang berada di dasar neraka jahannam. Untuk siapa wail atau lembah di neraka itu? Untuk orang yang sholat. Sholat yang bagaimana? Pertama, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Kedua, orang-orang yang riya dalam sholatnya. Lalai dan riya ini akibat kebodohan. Kenapa umpamanya dia lalai dari dalam sholatnya sehingga dia tidak khusyuk? Sehingga dia itu umpamanya tidak memperhatikan dan melaksanakan secara maksimal. Itu karena bodoh, karena ketidaktahuan, atau karena kadar ilmunya sangat-sangat-sangat sedikit. Sehingga sedikitnya kadar ilmu yang dia miliki enggak cukup bagi dia untuk mengantarkan dia kepada sholat yang khusyuk. Terus riya lagi. Dan riya itu juga nyata-nyata akibat kebodohan. Bodoh karena apa? Karena pertama mungkin tidak tahu bahayanya riya. Karena gak tahu bahayanya maka dia labrak itu. Dia melakukannya dengan riya. Kalau orang tahu bahayanya riya, enggak mungkinlah dia bertindak bodoh. Segala hal yang kita ketahui bahwa itu berbahaya, enggak mungkin untuk kita lakukan. Kita tahu umpamanya kabel yang menonjol keluar tanpa terbungkus, kelihatan tembaganya, kalau kita pegang itu akan nyetrum. Bahaya itu, bisa mati. Makanya gak mungkin kita umpama berani memegang itu walaupun ada keperluan. Walaupun umpamanya mau memperbaiki kabel tersebut, gak mungkin kita pegang. Maka selamat kita karena tahu. Umpamanya kita tahu bahayanya nyebrang sambil merem. Oh, bahaya itu. Bisa kegilas truk nanti. Atau bahayanya umpamanya kita menyetir sambil buka SMS. Oh, bahaya itu. Nah, tahu itu bahaya, pasti setiap orang tidak mungkin melakukannya. Oleh karena itulah, maka orang yang tahu bahwa riya itu berbahaya bagi dirinya, tidak mungkin dia lakukan ibadah karena riya. Karena apa? Karena Pertama, riya itu menyebabkan amal sehebat sebagus apapun ditolak. Tidak akan memperoleh pahala. Padahal kita ini beribadah tersebut untuk meraih pahala dan menghapuskan dosa dari diri kita dengan amalan ibadah tersebut. Selain ridho Allah teraih, pahala juga dapat, dosa juga berguguran, derajat juga meningkat, doa juga bisa makbul, dan seterusnya. Ini semuanya bullshit, omong kosong, ditolak semuanya oleh Allah. Pahala enggak dapat, dosa enggak berkurang, malah bertambah. Kemudian kemuliaan bukannya naik, malah turun. Doa bukannya diijabah, malah ditolak juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, selain ditolak, juga diancam dengan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah capek-capek beramal, diazab lagi, disiksa. Bukan diberi pahala, capek gawe, bari jeng teka pake, ditambah diteke. Kan rugi besar kita. Kita pernah dan sering mendengar ya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tiga golongan manusia yang melakukan tiga amalan hebat tapi tiga-tiganya masuk ke dalam neraka. Pertama, orang yang mati syahid, perang di jalan Allah sampai mati syahid di dalamnya. Kedua, orang yang berilmu dan beramal. Ketiga, orang yang hartawan dan dermawan, menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Tapi tiga-tiganya ini masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena amalnya buruk? Bukan, amalnya bagus. Jihad, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, dan infak. Itu bagus. Lalu karena apa mereka masuk ke dalam neraka kalau amalannya bagus? Karena niatnya yang jelek, riya. Oleh karena itu, orang yang tahu bahayanya riya, gak akan mungkin dia melakukan itu. Sungguh terlalu bodoh orang itu melakukan hal tersebut. Jadi orang yang beramal karena riya, orang itu bodoh, mungkin gak tahu bahayanya riya. Coba anak kecil umpamanya ya, dia bodoh, belum berilmu, belum sekolah. Baru merangkak umpamanya ya, segala yang dianggap asing di sekelilingnya itu diperhatikan, diambil gitu ya. Lagi dia merangkak, tiba-tiba di dinding rumahnya ada bolong dua, padahal itu colokan listrik. Aneh ini. Akhirnya dua bolong itu dicolok-colok sama jari-jarinya, sama tangannya. Kesetrum dia. Kenapa dia melakukan itu padahal itu berbahaya, bisa kesetrum, bisa mengakibatkan dirinya mati karena itu? Karena dia bodoh. Karena dia tidak tahu. Anak baru beberapa bulan, sebelum setahunnya, 6 bulan, 7 bulan lagi merangkak. Segala yang ada diambil lalu disuapkan, dimasukkan ke dalam mulutnya untuk dimakan. Ada tuh umpamanya cicak nempel di dinding, bergerak, lucu, diambil sama dia, belum dimakan. Kenapa dia melakukan itu? Karena bodoh, karena tidak tahu apa-apa. Sehingga gak bisa membedakan mana makanan, mana cicak. Mana yang bisa dimakan, mana yang berbahaya untuk dimakan. Itu disebabkan karena ketidaktahuan dia. Walhasil, semua celaan yang ada di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada seorang hamba, itu merupakan buah dari kebodohan dia. Dari ketidaktahuan dia. Oleh karena itulah, maka ilmu bisa melahirkan al-khasyah, rasa takut terhadap apa yang memang layak ditakuti. Makanya Al-Hasan menyatakan al-ilmu huwal khasyah. Ilmu itu adalah rasa takut. Laisal ilmu bikathratir riwayat, walakinnal ilma bikathratil khasyah. Itu ucapan dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Ilmu itu bukanlah ditentukan oleh banyaknya hafalan riwayat-riwayat, tapi ilmu itu ditentukan oleh banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana billahi a'lam kana minhu akhwaf. Siapa orang yang lebih berilmu, lebih mengenal kepada Allah, maka dia akan lebih merasa takut kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka ilmu merupakan penentu bahagia atau celakanya hidup manusia dunia dan akhirat. Makanya para ulama sejak zaman dahulu banyak menyusun kitab-kitab yang independen, yang berdiri sendiri, khusus tentang keutamaan ilmu, akhlak-akhlak para pencari ilmu, kedudukan dan keutamaan para ulama. Berdasarkan hal itulah, maka semua ulama sepakat tentang keutamaan ilmu tersebut. Tanpa ilmu manusia buta. Tanpa ilmu manusia akan berjalan tanpa arah, tanpa tujuan yang pasti. Perilakunya mungkin lebih bejat daripada binatang. Coba pernyataan Allah dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. Sungguh kami akan penuhi neraka jahannam itu dengan kebanyakan bangsa jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana yang akan memenuhi neraka jahannam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati ini tidak dipakai untuk memahami. Hati itu tempatnya ilmu, alat berfikir. Makanya hati, menurut para ulama, diantaranya Qatadah menyatakan, al-qalbu yani al-aqlu. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Sesungguhnya dalam hal itu ada pelajaran bagi orang-orang yang punya hati. Maksud punya hati di sana adalah punya akal. Karena hati alat untuk memahami menurut Al-Quran. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak dipakai untuk memahami, untuk berpikir. Mereka juga memiliki apa? Memiliki mata, tapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Maksudnya tidak memahami kitab, tidak dipakai untuk memahami kitab, tidak dipakai untuk matanya untuk melihat Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dipakai pendengarannya untuk mendengarkan Al-Quran dan As-Sunnah tentang ilmu. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang, lebih bejat. Oleh karena itu berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dalam kitabul ilm, dalam bab fadlul ilmi, beliau menyatakan, laulal ulama lasaran nasu kalbahaim. Seandainya tidak ada para ulama, pasti manusia itu akan berubah menjadi seperti binatang. Hidupnya hanya untuk makan, untuk bersenang-senang. Hidupnya hanya untuk bertahan hidup. Untuk itu dia makan minum tanpa mempedulikan halal haramnya. Dia istirahat, dia melampiaskan syahwat. Hanya itu. Dan sepanjang selama mungkin mempertahankan kehidupannya di dunia ini. Persis seperti binatang. Setelah itu mereka tidak mengharapkan apa-apa setelah kematiannya. Makanya kehidupannya hanya untuk dunia tanpa berpikir akhirat. Itu seperti binatang. Laulal ulama lasaran nasu kalbahaim. Seandainya tidak ada para ulama, seandainya tidak ada orang-orang yang berilmu, maka manusia akan menjadi seperti binatang. Banyaknya keutamaan ilmu menyebabkan kitab-kitab yang menjelaskan masalah ilmu bisa berjilid-jilid dan satu jilidnya berisi ratusan halaman. Kita tidak akan membahas keseluruhannya. Tapi tentang keutamaan ilmu terangkum dalam salah satu hadis saja. Dan hadis ini bukanlah hasr, bukanlah membatasi jumlah dari keutamaan ilmu. Hanya sebagian kecil yang dijelaskan dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, yaitu Imam An-Nasai, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, serta juga Imam Ahmad. Hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Al-Jami, juz yang kelima halaman 302. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turqil jannah. Wa innal malaikata latadu ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'u wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal haytan fi jawfil ma wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir." Kata Nabi SAW, siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan tunjukkan bagi orang itu jalan-jalan menuju surga. Ini yang pertama. Kedua, para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu karena ridha terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencari ilmu tersebut. Ketiga, seorang alim, seorang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Sampai-sampai ikan-ikan yang ada di kedalaman air memintakan ampun. Dan keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Dan para ulama itu ahli waris para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Tidak memberikan mewariskan rupiah, dolar, euro, yen, pound sterling atau yang sejenisnya. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Hanyalah ilmu yang mereka wariskan. Maka siapa orang yang sudah memperoleh ilmu, berarti dia sudah memperoleh bagian yang banyak dari warisan para nabi. Coba lihat dalam hadis sahih ini ada beberapa keutamaan dari ilmu. Pertama, orang yang mencari ilmu itu oleh Allah akan ditunjukkan jalan menuju surga. Kedua, para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka menghormati, menghargai orang-orang yang sedang mencari ilmu. Ketiga, orang yang berilmu itu dimintakan ampun oleh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi. Keempat, keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu bagikan bulan pada malam purnama dibandingkan seluruh yang ada. Dan yang kelimanya, para ulama itu ahli waris para nabi. Karena mereka menerima warisan berupa ilmu. Oleh karena itu di zaman sahabat pernah terjadi seorang sahabat pergi ke pasar. Orang-orang sibuk bertransaksi, berjual beli, ada yang kuli juga mencari uang di sana, mencari kekayaan dunia. Lalu sahabat ini berkata kepada mereka semua, "Kalian mau enggak memperoleh warisan? Tuh di masjid sedang dibagi-bagi warisan." Orang-orang kemudian antusias. Benar, benar. Maka berbondong-bondonglah mereka pergi ke masjid untuk memperoleh bagian dari warisan yang katanya sedang dibagi-bagi di masjid. Begitu datang ke masjid, mereka mengharapkan ada orang sedang membagi-bagikan uang, tapi enggak ada. Yang ada adalah majelis ilmu. Mereka kecewa lalu balik lagi dan berkata lagi kepada sahabat tadi, kami ke masjid tapi enggak ada orang yang membagi-bagi warisan. Kata sahabat itu, apa yang kalian temui di sana hanyalah halaqah ilmu, majelis ilmu. Dijawab, itu warisan yang sedang dibagi-bagikan, warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab ilmu itu adalah satu-satunya warisan yang dibagi-bagi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa orang yang memperoleh ilmu, berarti dia sudah memperoleh warisan bagian yang banyak dari warisan para nabi tersebut. Betapa indahnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah setelah beliau mengutip hadis tadi lalu beliau mengomentari, kata beliau, walau lam yakun fil ilmi illal qurba min rabbil alamin wal iltihaq bi alamil malaikah wa sohbatil mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadla fa kaifa وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. Seandainya di dalam ilmu tidak ada keutamaan lain kecuali hanya sekedar bisa mendekatkan diri pelakunya kepada Allah Rabbul Alamin, hanya itu saja. Dengan ilmu kita bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, hanya itu saja keutamaannya. Terus, karena ilmu seseorang bisa beriltihak ke alam para malaikat, berhubungan, karena para malaikat kan meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu itu. Itu menghormat, menghargai, memuliakan. Dan para malaikat juga memintakan ampun bagi orang-orang yang berilmu. Maka cukuplah itu menjadi keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang sedang berkecimpung di dunia ilmu. Kalau hanya tiga itu saja keutamaan ilmu, wah itu juga sudah sangat menggiurkan. Tiga itu, pertama, ilmu itu cara terbaik untuk bertaqarrub kepada Allah. Kedua, dipuji para malaikat. Ketiga, dimintakan ampun oleh para malaikat. Itu cukup sangat-sangat menggiurkan. Apalagi keutamaan ilmu bukan hanya itu saja, tapi kemuliaan dunia akhirat itu disyaratkan dengan dimilikinya ilmu. Terselamatkannya kita dari azab dunia, azab akhirat disyaratkan dengan terperainya ilmu dalam kehidupan kita. Tanpa terpenuhinya syarat ini, kita gak akan bahagia dunia, gak akan bahagia di akhirat. Inilah yang kemudian menjelaskan bahwa ilmu itu sesuatu yang sangat-sangat-sangat menggiurkan. Ilmu itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, serta ilmu itu juga bisa menjaga kita dari azab neraka. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ketika beliau menjelaskan isi doa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, di sana dikatakan salah satu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka. Maka Imam Sufyan menyatakan itu adalah ilmu. Sebab satu-satunya yang bisa menyebabkan teraihnya tiga hal yang kita minta dalam isi doa itu adalah ilmu. Ilmu kebaikan di dunia. Ilmu adalah kebaikan juga di akhirat. Dan ilmu yang juga bisa menyebabkan terselamatkannya kita dari azab neraka. Itulah yang dimaksud dengan doa itu, yaitu ilmu. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia, berikan kepada kami kebaikan akhirat, dan jagalah kami dari azab neraka. Itulah ilmu. Dari sinilah kita mengetahui betapa sangat pentingnya ilmu. Dari sinilah maka Nabi SAW mewajibkan kita untuk mencari ilmu. Beliau menyatakan, "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena tanpa diraihnya ilmu, maka siapapun dari kalangan umat Islam tidak akan selamat dari azab Allah dan tidak akan mampu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu bagaimana cara yang harus kita lakukan untuk bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat? Pertama kita akan bahas al-mu'awwiqat an talabil ilm. Beberapa kendala dalam mencari ilmu. Karena kendala-kendala ini seringkali kita malas. Seringkali kita ini terkalahkan oleh kepentingan lain. Seringkali kita ini terhalangi oleh kahoroream ketika mau hadir ke majelis ilmu. Apa saja al-mu'awwiqat tersebut atau kendala atau penghalang dalam mencari ilmu? Nah, ini yang paling asasi nih. Yang paling fundamental. Pertama adalah fasadun niyyah. Rusaknya niat. Niat itu fondasinya amal. Kalau suatu amalan dilandasi dengan niat yang buruk, taubahnya seperti kita membangun sebuah bangunan, tapi fondasinya juga kualitasnya jelek. Perbandingan antara semen dan pasirnya terlalu jauh. Umpamanya 1:20, 1 ember semen, 20 ember pasir. Terus batu-batunya juga bukan batu-batu yang besar-besar. Ah udah aja sama umpamanya bata atau batako gitulah yang sudah dibubukkan sedikit-sedikit sama barangkal aja umpamanya. Besi yang ditancapkan untuk menyangga bangunan 2 tingkat seukuran minimal hanya umpama besi-besi kecil. Maka belum saja dipasang atapnya, baru dindingnya aja sudah roboh itu. Karena apa? Karena fondasinya tidak kuat. Begitulah niat dalam suatu amalan. Niat buruk menyebabkan bangunan amal yang didirikan di atasnya akan amruk. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Hanyalah amal-amal itu bergantung kepada niat. Dan hanyalah setiap orang memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dalam sebait syair dikatakan, "Wal baitu la yubtana illa bi a'mudah wala imada idza lam tubna arkan." Rumah tidak bisa dibangun kecuali dengan beberapa tiang. Dan tidak akan berdiri tiang apabila tidak dibangun di atas fondasi. Oleh karena itulah maka wajib kita menetapkan niat yang tulus, yang benar, yang kuat dalam melakukan amalan apapun agar amal itu benar juga, tidak rubuh. Dan ini bukan hal yang gampang. Sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala yang dikutip oleh Ibnul Jama'ah dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah menyembuhkan, mengobati sesuatu pun yang lebih berat bagiku dibandingkan menyembuhkan atau meluruskan niatku. Hal terberat, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, bagi dirinya adalah meluruskan ilmu, meluruskan niat, meluruskan hati. Bayangkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang imam yang bergelar Syekhul Islam. Orang yang menguasai seluruh seluk-beluk cabang ilmu syariat, seluruhnya terkuasai. Ketakwaannya sudah bukan menjadi rahasia lagi. Seluruh manusia tahu pada zamannya bahwa enggak ada orang yang lebih takwa daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri pada zaman itu. Kalau sholat, beliau tidak bisa menahan diri dari tangisan. Bukan sengaja pura-pura acting menangis agar disebut orang soleh oleh makmum. Bukan, karena memang enggak sanggup untuk menahan tangisan itu dalam sholat. Ini menunjukkan kekhusyuan beliau. Kemuliaan akhlaknya sudah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat sekitarnya dan para ulama selainnya yang mengenal dirinya secara dekat. Apabila Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang manusia sekaliber itu, menyatakan bahwa yang paling sulit adalah meluruskan niat, maka bagaimana lagi dengan kita yang kualitas imannya jauh gak ada apa-apanya dibandingkan dengan beliau. Oleh karena itulah maka iblis laknatullahi alaih tidak henti-hentinya menggedor kita, menggoda kita dari aspek niat ini. Agar niat kita ini dalam melakukan ibadah tercampur riya, tercampur kepentingan-kepentingan duniawi. Sehingga walaupun umpama ibadahnya khusyuk, berkualitas, berkuantitas juga dari segi jumlah banyak, dari segi kualitas hebat, bagus, khusyuk, dari segi mutabaah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi kalau niatnya semua itu riya, udah ambruk sudah. Ditolak dan diazab. Dan ini tidak hanya dilakukan kepada manusia biasa, tapi terlebih lagi kepada orang yang berilmu. Bahkan orang yang berilmulah yang secara spesifik digoda oleh setan dengan godaan yang berkaitan dengan niat. Kalau orang awam yang bodoh, mungkin niatnya benar, tapi cara pelaksanaannya salah, penuh bid'ah, itu sudah terjerumus dalam kesalahan. Tapi kalau orang berilmu, dia bisa khusyuk dalam sholatnya, dalam ibadahnya. Dia bisa sesuai dengan sunnah Rasul dalam pelaksanaan seluruh ibadahnya. Makanya susah untuk menggoda orang-orang yang berilmu dari segi kekhusyuan, dari segi mutaba'ahnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Susah. Nah, tapi aspek niatnya mungkin ini bisa diutak-atik oleh setan. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni Abul Hasan Ali bin Umar, seorang yang bergelar Amirul Mukminin fil Hadis, gelar tertinggi di dunia hadis. Beliau menyatakan, "Talabnal ilma li ghairillah fa aba ayyakuna illa lillah." Kami dulu pernah mencari ilmu bukan karena Allah. Ternyata gagal. Sebab ilmu itu tidak bisa diraih kecuali harus karena Allah. Apa maknanya? Maknanya dijelaskan oleh Ibnu Jamaah dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Bi anna taliba qad yakunu fi nafsi haddun min hubbi tasaddur, yaitu muncul dalam hati orang yang menuntut ilmu itu keinginan niat untuk hubbut tasaddur, cinta popularitas, ingin dipuji, ingin diapa, disanjung orang. Wah, ini orang ini rajin amat nih mencari ilmunya nih. Bisolehen, ya mah bisurgaen. Orang ini ilmunya hebat kalau berbicara detil. Ditanya apapun jawabannya sudah tersedia selalu. Wah. Akhirnya kemanapun dia pergi selalu diabring-abring jalmi. Selalu diikuti karena ingin memperoleh manfaat dari ilmunya, dari akhlaknya. Nah, ditujukan untuk itu. Ketika mencari ilmunya, akhirnya mereka sadar itu salah dan keliru. Oleh karena itu berkata Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-I'tisam, beliau menyatakan akhirul asya'i nuzulan fi min qulubi salihin hubbus salat wa tasaddur. Kata beliau, ujian terakhir yang akan turun ke dalam hati orang-orang yang soleh adalah cinta popularitas, cinta kehormatan, gila pengakuan dari orang-orang. Sehingga karena dirinya merasa berilmu, semua orang harus hormat. Ada orang yang enggak menghormati aja udah tersinggung berat itu. Semua orang kalau umpah bersalaman dengan dia harus suntangan. Kalau ada orang yang bersalaman enggak suntangan, wah itu tersinggung berat. Semua orang kalau umpamanya bertemu dengan dia harus menunduk, rengkuh kata orang Sundamanya. Kalau ada orang yang begitu berpapasan dengan dia tidak rengkuh, dia tersinggung. Itu disebutnya apa? Hubbur ri'asa, hubbut tasaddur, hubbus salatah. Cinta jabatan, cinta kepemimpinan, cinta kehormatan, gila kemuliaan, dan seterusnya. Oleh para ulama ini terasa dahulu begitu. Setelah mereka sadar, mereka merubahnya. Dan ini termasuk kendara terbesar yang diperoleh oleh orang-orang yang berilmu. Betapa banyak ikhwan dan akhwat yang ketika dia awal ngaji ikhlas karena ingin memperoleh ilmu. Setelah ngaji berbulan-bulan bertahun-tahun, sudah banyak ilmu yang didapat. Dia merasakan senangnya, betahnya dalam majelis ilmu. Karena memperoleh ilmu, setan menyusupkan niat lain. Karena banyak aktivitas yang bareng antara ikhwan dan akhwat, maka ikhwan pun mengenal akhwat, akhwat pun mengenal ikhwan, walaupun gak ketemu, tapi komunikasi terjalin lewat HP, SMS, telepon, Facebook, email, chatting, Twitter, dan yang lain-lainnya. Mulai ada motivasi tambahan selain ilmu. Apa motivasi tambahannya itu? Komunikasi antar ikhwan dengan akhwat di majelis-majelis ilmu walaupun hanya lewat HP. Mulai sebelum ngaji itu kirim-kiriman SMS, nanti ustaz yang mau datang siapa, mau datang enggak antum? Oh iya, kalau anti datang enggak? Iya dong. Oh, bareng dong nanti ya. Begitulah terjalin komunikasi, melahirkan rasa getaran-getaran asmara gitu ya. Maklum anak muda. Mulai setan menyelipkan niat lain kepada para thalabul ilm tersebut. Sehingga bukan ilmu lagi yang diburu, tapi pertemuan atau satu majlis dengan orang yang sedang kita incar. Walaupun gak ketemu, tapi tahu dia ada di majelis itu saja sudah melahirkan perasaan tertentu itu. Dan ketika ternyata di SMS, aduh afwan, ukhti, saya tidak bisa hadir karena ada halangan. Dek, timbul kekecewaan. Turun semangat ngaji. Ternyata setelah berbulan-bulan SMS dari Ikhwan itu menyatakan ukhti datang ya ke pernikahan anak-anak nikah dengan Anu. Waduh, hilang semua semangat untuk ngaji selama ini. Akhirnya apa? Akhirnya gak mau ngaji lagi. Karena si dianya udah direbut orang. Dan seterusnya. Jadi seolah-olah ngajinya itu bukan lagi karena ilmu, tapi karena yang lain. Dan ini mungkin teralami oleh banyak ikhwan, banyak akhwat. Terutama yang bujangan ya. Kalau yang sudah laku mah gak akan mikir-mikir kayak gitu. Oleh karena itu hati-hati ikhwan dan akhwat dari talbis iblis ini. Jebakan setan seperti ini. Menyelipkan niat-niat yang lain yang menjadi kendala teraihnya ilmu. Akhirnya ikhwan atau akhwat yang terlibat dalam kasus seperti tadi gak ngaji lagi. Kecewa dia. Bukan kecewa dengan ilmunya. Bukan kecewa dengan ustadznya. Tapi kecewa karena salah satu orang saja yang mengecewakan hatinya. Maka kembalilah dia kepada semula gak ngaji lagi. Akhirnya futur kembali. Ini sangat disayangkan pengorbanan yang panjang dan banyak serta berat. Yang telah dia jalani selama bertahun-tahun. Harus musnah hanya karena terjebak oleh rayuan iblis. La'anahumullah. Oleh karena itu. Maka hati-hati terhadap kendala yang pertama yaitu fasadun niyyah fi athna'i thalabil ilm, yaitu rusaknya niat di tengah-tengah pencarian ilmunya tersebut. Para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, siang atau pagi hari ini kita cukup sampai di sini saja dulu. Kita baru sampai kepada pembahasan kendala yang pertama. Kendala kedua, ketiga, dan seterusnya insyaallah kita akan lanjutkan pada hari Selasa yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Bila ada pertanyaan dipersilakan diajukan baik lewat telepon ataupun lewat SMS. Dan untuk memandu tanya-jawab ini saya kembalikan kepada Akhi Farid. Wallahu a'lam bishawab. Fadhol. Ya, alhamdulillah. Jazakallahu khairan, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan dari pembahasan tentang pentingnya ilmu dan keutamaan ilmu. Dan semoga kita semua bisa memahaminya dan mengamalkannya. Ibatal ihwatu iman ajniyallahu wa iyakum, seperti yang telah kami sampaikan, Anda bisa berpartisipasi langsung dengan mengirimkan pertanyaan lewat SMS di 0811227 1476. Atau bertanya langsung ke nomor telepon di 022-8686-2637. Sekali lagi di 022-8686-2637. Sebelum kita angkat pertanyaan dari telepon, ada pertanyaan yang masuk lewat SMS. Dari Pak Jejen di Soreang. Mungkin ini pertanyaan tentang fikih, Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana hukum dengan zikir bersama, katanya. Yang pertama dan yang kedua, apakah termasuk ibadah kalau di masjid lalu nyanyi pakai bahasa Arab? Iya, pertama bagaimana tentang zikir berjamaah. Tidak diragukan lagi bahwa berzikir adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Zikir setiap saat Allah perintahkan, tidak hanya dalam kondisi-kondisi normal. Dalam kondisi yang tidak normal pun Allah tetap memerintahkan kita berzikir. Salah satu kondisi yang tidak normal itu umpamanya ketika perang melawan orang kafir di medan perang, di saat fokus konsentrasi kita ini terpusat kepada musuh umpamanya, mulut juga sibuk mengomando, berteriak, mengingatkan kawan dan seterusnya. Tapi dalam posisi yang seperti itu Allah tetap menyuruh kita untuk berzikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan a idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, kalau kalian bertemu pasukan musuh, fathbutu, maka tegarlah kalian. Wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian menang. Sehingga kata Al-Imam Al-Qurtubi, seandainya ada manusia yang dibolehkan untuk tidak berzikir, maka yang lebih pantas untuk menerima dispensasi ini adalah dua kelompok manusia. Pertama, orang-orang yang sedang perang karena sibuknya. Yang kedua, Nabi Zakaria yang ketika oleh Allah diberitahu bahwa dia akan punya anak, Nabi Zakaria meminta tanda. Kata Allah, wa ayatuka allatuka liman nasa illa ramza. Thalathata ayyam illa ramza. Tandanya bahwa kamu akan punya anak, kamu enggak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Bisu. Nah, tapi di akhir ayat itu Allah menyatakan, berzikirlah kamu kepada Allah setiap pagi dan petang. Nabi Zakaria di tengah kebisuannya itu disuruh untuk berzikir. Para mujahidin disuruh untuk berzikir. Apalagi kita yang tidak bisu, juga tidak sedang berperang, lebih utama lagi untuk berzikir dengan zikir yang mutlak dan umum. Jadi perintah untuk berzikir bersifat mutlak dan umum. Maka tetapkanlah dia dalam kemutlakannya dan keumumannya, tidak boleh diqayyid, tidak boleh dimuqayyadkan. Ada zikir-zikir yang muqayyad. Muqayyad itu sudah ditetapkan waktunya, caranya, lafadznya, bahkan jumlahnya. Seperti zikir ba'da sholat, jumlahnya sudah ditentukan, lafadznya juga sudah ditentukan. Zikir pagi dan petang, zikir-zikir pada aktivitas tertentu, masuk keluar WC ada zikir, ba'da makan ada zikir, ketika akan tidur, bangun tidur juga ada zikir, ketika bercermin ada zikir, ketika memakai pakaian ada zikir, masuk keluar rumah, masuk keluar masjid, masuk keluar pasar, semuanya ada zikir. Dan zikir itu muqayyad. Muqayyad itu apa? Muqayyad itu adalah sudah ditentukan. Apanya? Ya waktunya, ya momennya, ya lafadznya, kadang-kadang jumlahnya. Maka yang muqayyad harus ditetapkan dengan kemuqayyadannya, yang mutlak, yang umum, yang tidak ditentukan harus dibiarkan dengan kemutlakannya. Ketika yang mutlak dimuqayyadkan, umpamanya perintahnya umum, lalu kita tentukan jumlahnya, lafadznya, dan penetapan itu tidak didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang sahih, berarti kita membuat-buat syariat baru tanpa dalil. Termasuk zikir berjamaah. Pertama, zikir berjamaah berarti memuqayyadkan apa yang mutlak. Bahwa zikir itu perintahnya mutlak, lalu kita ngarang-ngarang menetapkan cara-cara tertentu dengan berjamaah dipimpin oleh imam, lafadznya khusus, jumlahnya juga khusus. Ini pernah teralami di zaman sahabat ketika Abdullah bin Mas'ud menemukan orang berkumpul di masjid dengan menumpuk batu kerikil dengan jumlah sekian. Lalu si imam pemimpin kelompok itu menyatakan, ayo kalian tasbih sejumlah batu ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu. Dipimpin oleh imam, diikuti oleh yang lain, jumlahnya sejumlah yang sesuai dengan jumlah batu yang ada di sana. Karena tidak semua sahabat bisa menghitung hitungan angka, tapi ditetapkan aja dengan jumlah batu. Kalau sekarang bukan dengan batu tapi dengan tasbih umpamanya, sejumlah itu. Maka dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud, lalu Abdullah bin Mas'ud menghampir dan menegur. Kata beliau, lihat baju Rasul selesai belum lusuh, barang-barang peninggalannya masih banyak, itu masih ada. Para sahabatnya masih banyak yang hidup. Apakah kalian merasa berada di atas jalan yang lebih lurus dari jalan yang diajarkan oleh Nabi SAW? Ditegur keras oleh Abdullah bin Mas'ud karena perbuatan itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi dan para sahabatnya. Tapi para tabi'in melakukan, ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa kata orang-orang itu? La nuridu illal khair. Kami tidak meniatkan dengan semua itu kecuali kebaikan. Niatnya baik. Dan bentuk perbuatan juga baik, yaitu zikir. Itu kan baik, lafadznya baik itu. Niatnya baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Beliau menyatakan, kam mim muridil khair lay yusibahu. Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak memperolehnya. Tidak memperoleh kebaikan yang dia inginkan karena caranya yang keliru, yang salah. Ini teguran keras. Ini mengisyaratkan bahwa zikir berjamaah dipimpin imam dengan jumlah tertentu, dengan lafaz zikir tertentu, adalah sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat. Dan ketika di zaman tabi'in, para sahabat masih ada, tabi'in mengadakan itu, ditegur keras oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Oleh karena itulah, ini sudah memberikan penjelasan bagi kita tentang tidak disyariatkannya hal tersebut, dan itu termasuk memuqayyadkan apa yang dimutlakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Kedua apa tadi? Yang kedua, apakah termasuk ibadah kalau di masjid lalu nyanyi pakai bahasa Arab? Kalau di masjid nyanyi pakai bahasa Arab, yang namanya nyanyian dalam Al-Quran semuanya disebutkan lahwal hadis. Kata Allah, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud lahwal hadis di sana lah nyanyian. Nyanyiannya pada zaman itu pakai bahasa apa? Ya jelas bukan pakai bahasa Sunda atau Indonesia, itu yang nyanyinya juga orang Arab. Pasti dengan bahasa Arab nyanyian-nyanyiannya, ya. Itu semua lahwal hadis. Di sini dikatakan bahwa di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis, memang membisniskan nyanyian. Apa yang kedua? Al-Qur'an menyatakan liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, mengisyaratkan bahwa nyanyian itu bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah, melalaikan hati. Oleh karena itu, maka walaupun pakai bahasa Arab, yang namanya nyanyian tetap aja nyanyian, apalagi diiringi dengan musik umpamanya, ya, tidak boleh hal yang seperti itu. Kalau di luar saja itu tidak boleh, apalagi di dalam masjid, apalagi kalau dalam masjid itu ada yang sedang sholat, ada yang sedang zikir, ada yang sedang baca Al-Quran, der kita nyanyi tagonian umpamanya, ya. Kemudian memakai apa? Memakai alat tagonian itu apa? Rebab namanya? Bukan rebab. Nah, rebana. Rebana seperti itu, pakai genjringan segala macam. Wah, itu lebih lengkap. Lebih lengkap, lebih komplit, memenuhi unsur-unsur nyanyian yang terlarang di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Jadi antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau tahu tafsir ayat ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksud dari lahwal hadis ini adalah nyanyian-nyanyian. Pakai bahasa apa nyanyiannya? Ya pasti pakai bahasa Arab, mereka enggak akan bisa nyanyi pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa kita. Pasti pakai bahasa Arab. Dan ini sifatnya umum, termasuk di luar masjid, apalagi kalau itu dilakukan di dalam masjid. Ini yang pertama. Kedua, nyanyian merupakan cara ibadah agama tertentu. Agama orang lain, cara ibadahnya itu dengan bernyanyi, dan bernyanyi adalah ibadah menurut mereka, dan setiap peribadatan pasti ada nyanyian dengan nyanyian yang mereka anggap religius. Coba umpamanya lihat ke gereja setiap hari Ahad. Mereka ada yang namanya kebaktian di sana. Apa isi kebaktian? Selain khutbah, ceramah, ada nyanyian. Dan yang mimpinnya pastor, pendetanya, biarawatinya. Bahkan mereka memiliki vokal grup yang khusus dilatih untuk itu. Dan mereka punya nyanyian-nyanyian religius. dan nyanyian religius itu bagian dari ibadah mereka. Itu tidak diragukan, menyanyi adalah bagian dari ibadah mereka. Nah, kita Islam memiliki tata cara ibadah sendiri yang sudah ditetapkan, tidak boleh mengadopsi tata cara ibadah orang lain. Akhirnya karena kita merasa, wah kayaknya kurang klop, kurang seru nih kalau ibadah dalam Islam ini tidak dicampur, tidak ditambah dengan nyanyian, tuh orang lain mah ada nyanyi-nyanyi segala, ibadahnya serulah, rame. Yuk kita masukkan aja ke dalam ibadah kita nyanyian, sehingga nyanyian dianggap ibadah. Lahir lagu-lagu religius dalam Islam. Pakai band juga, yang nyanyi wanita, ya ada, gak mungkin yang namanya nyanyi diem gitu ya, mematung seperti patung. Ya ada goyang-goyangnya lah, ada ekspresinya lah. Dan orang-orang yang laki-laki nonton juga hal itu, menikmati keindahan suaranya dan seterusnya. Jadi kalau menyanyi dalam Islam dianggap sebagai ritual kita, ibadah kita, itu sama dengan menyerupai orang kafir, menyerupai orang-orang Nasoro dalam beribadah, yaitu dengan nyanyi-nyanyi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Kalau dalam beribadah kita menyerupai orang kafir, yaitu beribadah dengan cara nyanyi-nyanyian, kita termasuk kaum itu. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam digolongkan kepada golongan kaum tersebut. Sama lah disakompet daunkan, kata orang Sundamanya, dengan orang-orang Nasrani yang menganggap nyanyian sebagai bagian dari ibadah, sedangkan Islam menganggap nyanyian itu lahwal hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, sebagaimana firman-Nya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat kembali dari pertanyaan SMS, masih dalam masalah fikih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maman di Cihideung, ucapan salam dalam sholat bagaimana? Iya, Maman di Cihideung, bagaimana ucapan salam dalam sholat? Pertama, kepada Maman dan Ikhwan Ahwat yang ingin memperdalam fikih, ikuti ya kajian kitab Fikih Bulughul Maram di Masjid Raya Cipaganti. Setiap hari Sabtu sore jam 4:30 sampai maghrib kita kaji masalah fikih, dan kebetulan masalah sholat sudah selesai kemarin, termasuk masalah salam ya. Salam, ya ada beberapa nas, hadis yang kesimpulannya salam dalam sholat ada dua. Pertama untuk ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertama. Yang kedua ada juga hadis, dan sebagian ulama berpendapat dan berpegang kepada hadis ini, yaitu mengucapkan salamnya hanya sampai warahmatullah, tidak sampai wabarakatuh, baik ke kanan maupun ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah seperti itu, dua-duanya dibolehkan dan dua-duanya didasarkan kepada hadis yang sahih insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Ya alhamdulillah, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Ibatul iman ajanillahi wa yakum. Anda bisa mengirimkan pertanyaan lewat SMS di 0811227147 atau bertanya langsung di 0228686263. Sekali lagi di 0228686263. Iya, ada pertanyaan lagi lewat SMS. Pertanyaannya, Ustaz, karena besarnya semangat Ikhwan dan Akhwat untuk mencari ilmu, boleh enggak kita mencari ilmunya setiap hari ke beberapa Ustaz yang berbeda? Ya, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda ya. Kalau dikhawatirkan setiap hari mencari ilmu itu melahirkan kejenuhan, kebosanan, maka tidak, tidak dianjurkan tiap hari. Abdullah bin Mas'ud itu setiap hari Kamis. Lalu para sahabat murid-muridnya menyatakan, ya Abdullah bin Mas'ud, kami ingin engkau tiap hari mengajar kami. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami mengajar engkau tiap Kamis karena dulu kami juga diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap Kamis, sepekan sekali. Seandainya tidak merasa kalian akan bosan, pasti akan dilakukan tiap hari. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang mau bertanya lewat telepon, silakan, ada yang sudah masuk. Ya, alhamdulillah udah ada masuk dari telepon, Ustaz. Silakan. Dari Pak Rosid, kalau sering dari Batu Cajar. Halo Pak Rosid. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Oh, ini ada pertanyaan Ustaz mengenai ketika khatib berdoa, itu kan suka menunjukkan tangan, jarinya itu ditunjukkan. Iya. Nah, apakah itu ada dari yang sahih dari Nabi Muhammad SAW? Itu aja. Iya. Iya, Bapak Rosid ya dari Batu Jajar menanyakan ketika khutbah Jumat, pas ketika berdoa di khutbah yang kedua, khatib suka menunjukkan tangan ke atas. Mana yang benar, apakah menunjukkan tangan ke atas atau mengangkat kedua tangan lalu diaminkan oleh makmum? Yang benar adalah menunjukkan jari ke atas, dan kalau mengangkat kedua tangan ketika berdoa bagi khatib itu salah, karena ada hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, ketika seorang sahabat bersolat Jumat dan imamnya seorang tabi'in, ketika Jumatan itu si imam berdoa dan mengangkat kedua tangan. Kata sahabat ini, qabbahallahul hataini yadain, semoga Allah memburukkan kedua tangan tersebut, karena sungguhnya Rasul SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa dalam khutbah. Innama yushiru bi usbu'ihi sababah ila sama, hanyalah yang beliau lakukan berisyarat dengan jari telunjuknya ke arah langit, ke atas. Dan ini menunjukkan bahwa yang harus dilakukan oleh khatib ketika berdoa dalam khutbah Jumat berisyarat dengan telunjuknya ke atas dan tidak mengangkat kedua tangan. Dan orang yang mengangkat kedua tangan didoakan dengan doa kejelekan oleh sahabat tadi, qabbahallahul hataini yadain, semoga Allah memburukkan kedua tangan tersebut. Jadi demikianlah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ada di telepon lagi dari Ibu Anis di Srajadi. Halo Ibu Anis. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, begini. Kecilkan dulu. Begini Ustaz ya. 10 tahun yang lalu adik saya itu meninggal ya. Bayinya itu sama kakaknya, dan ada kakaknya ya, diurus sama saya. Nah, waktu itu ada uang sebanyak 4 juta setengah ya Ustaz ya. Kebetulan juga saya kok kondisi ekonominya pas-pasan gitu ya Ustaznya. Nah, si uang itu saya pakai untuk mengurus anak-anak itu. Ketika mereka sudah, waktu itu yang besar baru kelas 5 SD ya Ustaz ya. Terus yang kecil kan baru lahir gitu ya. Sedangkan ayahnya itu sakit gitu. Jadi kedua anak itu sampai sekarang dalam pemeliharaan saya. Iya. Kebetulan sekarang juga saya janda gitu Ustaz ya, jadi cari kehidupan sendiri gitu. Iya. Nah, apakah saya juga termasuk yang mendolimi harta anak yatim gitu Ustaz? Tapi saya sudah ngomong sama anaknya kan, sekarang anaknya sudah keluar SMA ya, anak yang besarnya gitu. Jadi gimana dulu itu ibu ada uang begini-begini nih, kata saya gitu. Si anak bilang begini, uang ngurus adik sama adiknya gitu ya, habis berapa katanya gitu, kan lebih dari segitu. Jawabnya seperti itu Ustaz. Udah nggak usah dipikirin katanya gitu. Nah, mohon penjelasan dari Ustaz. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anis di Sukajadi ya? Sarijadi. Iya. Iya. Kemarin hari Jumat ya, Jumat yang juga disiarkan oleh Radio Roja Cileungsi, juga disiarkan oleh Radio Roja Bandung, kita membahas salah satu ayat salah satu poin atau kalimat dari ayat itu adalah wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kalian dekati harta-harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan cara yang terbaik adalah cara yang bisa menghasilkan keuntungan bagi harta anak yatim tersebut sehingga bukannya berkurang tapi malah bertambah. Itu yang pertama, sehingga apabila ada dua orang yang menyodorkan untuk mengurus harta anak yatim, tapi yang satu lebih mampu, lebih berpengalaman daripada yang lain dalam mengelola harta, maka berikan kepada yang lebih mampu karena dia akan mengelola dengan cara yang lebih baik. Tapi kalau umpamanya ada dua orang, satu umpamanya hartanya bisa digolangkan lebih menguntungkan, tapi mengandung unsur yang haram seperti riba, tapi keuntungannya banyak. Satu lagi tidak mengandung riba, tapi untungnya sedikit. Maka yang diambil yang kedua, walaupun sedikit, tapi itu halal. Nah, jadi dibolehkan bagi setiap orang untuk mengurus harta anak yatim dengan niat untuk mengelola harta anak yatim tersebut. Dibolehkan bagi orang yang mengelola harta anak yatim untuk makan dari harta anak yatim itu sesuai dengan kebutuhan dia selama mengurusinya. Dan tidak boleh harta itu diserahkan kepada anak yatim sebelum anak yatim itu mampu untuk mengelola hartanya itu oleh dia sendiri tanpa mengalami kebangkrutan karena mismanagement umpamanya atau salah pengelolaan terhadap hartanya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, apabila kasus yang diceritakan oleh Ibu Anis tadi ya, anaknya diurus oleh ibu tadi dan ada uang 4,5 juta, tapi uang itu dipakai untuk membiayai anak yatim tersebut sampai sekarang. Dan bila dikalkulasikan, tentu saja 4,5 juta tidak akan cukup untuk membiayai selama belasan tahun gitu ya. Tidak mungkinlah kalau dikalkulasikan mungkin bisa lebih dari 20 kali lipat. Mungkin bisa sudah 100 jutaan dana yang ibu keluarkan untuk mengurus anak tersebut sampai SMA sekarang gitu ya. Oleh karena itu, selama uang anak yatim tersebut dikelola secara baik oleh ibu untuk membiayai, bahkan sampai sekarang, selama itu insya Allah ibu berpahala mengurus anak yatim, dan insya Allah harta yang dipergunakan untuk mengurus dan menyantuni anak yatim merupakan harta yang barokah, bernilai ibadah, insya Allah akan bertambah, dan aya sampeureunana di akhirat jaga ibunya. Ada harapan insya Allah memperoleh balasan pahala di akhirat nanti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tentu saja ibu tidak harus mengembalikan setelah anak itu kuliah nanti ini 4,5 juta uang kamu dulu. Enggak, karena apa? Karena uang itu sudah dipakai oleh ibu untuk mengurus dan mendidik anak-anak tersebut. Kalau umpamanya nanti anak itu mana, gimana uang 4,5 juta peninggalan orang tua saya dulu gitu ya. Coba aja bilang loh, kalau begitu biaya yang saya keluarkan untuk ngurus kamu sejak kecil, mana sini kembaliin dulu gitu. Nanti setelah dikembaliin saya berikan uang kamu yang 4,5 juta dulu. Bisa begitu nantinya kalau kita perhitungan secara materi bisa hitung-hitungan kayak begitu. Tapi itu jangan sampai terjadilah ya. Kalau anaknya tadi sudah bilang ya enggak perlu difikirkan, ya sudah. Enggak perlu untuk dipermasalahkan lagi dan insyaallah ibu tadi tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan alhamdulillah ada telepon pertanyaan dari telepon, kita angkat. Ya, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Pak Yan Cimahi, Pak Ustaz. Iya, silakan. ada pertanyaan, Pak Ustaz. Kalau kelebihan atau kekurangan sujud, apa disyariatkan sujud sahwi atau tidak, Pak Ustaz? Iya, sudah gitu aja, Pak. Iya. Makasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Wah, iya. Pak Yayan di Cimahi, kalau kelebihan atau kekurangan sujud, apakah harus sujud sahwi? Iya, Pak, harus sujud sahwi. Jadi seluruh kesalahan dalam sholat yang diakibatkan karena lupa atau karena melamun, karena lalai. Sahwi itu artinya lalai, ya. Lalai termasuk salah satunya di antara lupa karena ngelamun, maka disyariatkan sujud sahwi, sujud karena lalai tersebut menyebabkan dia melakukan gerakan yang salah, baik gerakan salah itu karena kekurangan atau karena tambahan. Contoh yang karena kekurangan, lupa tidak tasyahud awal umpamanya, setelah rokaat kedua langsung berdiri ke rokaat ketiga, itu karena kekurangan, maka boleh nanti sujud sahwi. Atau karena lupa sampai mengakibatkan kelebihan, umpamanya kelebihan jumlah rokaat, termasuk kelebihan ruku gitu ya, atau kelebihan sujud, maka itu mengakibatkan sujud sahwi. Jadi sebelum salam, sujudlah dua kali, setelah sujud dua kali baru salam. Dan tata cara serta doa sujudnya sama persis dengan tata cara dan doa sujud biasa. Jadi sujud baca subhana rabbiyal a'la, lalu duduk baca rabbighfirli, lalu sujud lagi subhana rabbiyal a'la, lalu duduk lagi, lalu salam. Jadi tidak ada perbedaan antara sujud biasa dan sujud sahwi, baik dalam hal caranya maupun dalam hal doanya. Adapun doa yang banyak dibaca orang, yaitu subhana man la yanamu wa la yashu, atau subhana man la yashu wa la yanamu, itu doa itu bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu la aslalahu, ya Pak ya. Itu tidak ada asalnya sama sekali. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan doa khusus sujud sahwi, enggak ada. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan atau tidak ada dalil tentang doa sujud sahwi, maka kembali kepada ketentuan asal tentang sujud. Jadi ambillah sujud dengan doa yang biasa kita baca dalam sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la. Jadi demikian Pak Yayan di Cimahi, wallahu a'lam bissawab. Iya, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Masih ada waktu? Ada pertanyaan? Belum. Iya, udah aja. Cukup, ya. Untuk penutup saya mungkin silakan. Iya, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah setiap Selasa pagi kita akan lanjutkan pembahasan ilmu ini ya. Dimulai dari definisi ilmu dan seterusnya, dan insyaallah akan bermanfaat. Ikuti terus kajian ini, beritahukan kepada kawan, kerabat, atau keluarga, relasi untuk ikut mendengarkan kajian Radio Roja ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di Selasa yang akan datang, atau nanti hari Jumat yang akan datang juga kita membahas akhlak ya. Untuk kajian sekarang tentang ilmu kita akan bahas Selasa, untuk akhlak kita Jumat. Sekian untuk pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.